Hey, kau yang aku gemar, yang lama aku kejar. Entah kenapa sekejap kau pun sikap mulai memudar. Apakah ada salah deng? Sah tanya kau bilang seng. Sio, kenapa kau jadi berubah 100%? Hey, kau kemari dulu. Hey, dan kau dengar dulu. Hey, dan tolong jawab sapu pertanyaan ini dulu. Sayang tak rindu awal waktu kau follow. Di saat pertama saat datang dengan hati yang terbagi lorong. Harus berubah di saat kau mulai cintaku. Aduh sio sayangmu, mari kau dengar saya dulu. Dan kau diam tak mau bicara. Setiap saat tanya kau marah. Ada apa denganku? Coba jujur sama saya dulu, sayangku. Why you not bother me, baby? Now not some life for some baby. Kiss me lovely, but now why, baby? What you doing? Hey, what you doing? If I'm wrong, just talk to me. Don't fuck up and leave me. Hey, I don't know what the problem, girl. This is making me sticky, goddamn it. Hey, oh, what you doing? Hey, I just give a reason to try. Hey, I need to release back and first time, baby. Yeah. Entah kenapa ada apa hingga kau mulai berubah. Dalam hati saya bertanya, coba sayang kau terbuka. Mengerti bahkan harap, merintih tanpa sebab. Tertatih dan segarap, bisikan cinta tak lagi terjawab. Akankah bila kosong ruang hati ini kau tertempati. Di balik sunyi saat terdiam, menyaut kapan kau kemari bah. Cinta kau dengar sama si setia di sini bernyanyi. Terus menanti temani hari, jujur kau yang saya gemari. Kenapa harus berubah? Mari kau dengar saya dulu. Dan kau diam tak mau bicara. Setiap saya tanya kau marah. Ada apa dengan kau? Coba jujur sama saya dulu, sayangnya. Kerasnya batu sebanding pintu hatimu yang terkunci. Pastikan hancur setara sapu usaha yang sesuci. Berdoa agar kelak terbuka. Terima kasih yang mau berbagi hati tutupi luka. Namun bertolak belakang yang saharap berbeda mendatang. Jika sekarang pun berubah apa yang telah terjadi. Mengapa saat itu mau respon bila kan bertragedi. Kenapa kau berubah? Mungkin ada salah. Tapi coba kau bicara. Jika memang sutra bisa, coba berikan penjelasan agar saya tidak kebingungan. Sekarang saya rasa kesepian, berdiri sendiri tanpa topangan. Hey, ini yang dong bilang, cinta bertepuk di sebelah tangan. Dan kau telah berikan saya sebuah rasa kenyamanan. Silakan baby kau pikir kembali, agar kelak nanti kau terasa sesali. Cinta ini bukan soal materi, supaya saya ini dari sehati. Kenapa harus berubah di saat saya mulai cintaku? Aduh sio sayangku, mari kau dengar saya dulu. Dan kau diam tak mau bicara. Setiap saya tanya kau marah. Ada apa denganku? Coba jujur sama saya. Sayangku.